بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك العلم والإخلاص والتوفيق والسداد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah kajian keempat dari kitab Ad-Da' wa Dawa'. Kita akan bab pertama atau kita akan memulai bab pertama dari kitab ini, hal-hal yang berkaitan dengan doa, hal-hal yang berkaitan dengan doa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala berkata, doa adalah obat yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Tema kita kali ini adalah doa adalah obat. Dikatakan oleh beliau, doa adalah obat yang bermanfaat, yang amat bermanfaat dan musuh bagi bencana. Jadi doa dua fungsi. Dia bisa menjadi obat dan bisa menjadi musuh. Namun obat bagi obat untuk mendatangkan manfaat dan musuh bagi bencana. Itu adalah doa. Jadi ketika ada bencana, maka melawannya adalah dengan berdoa dan bersabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, ataupun meringankan bencana yang menimpa. Doa. Makanya ada yang mengatakan, atau nanti akan ada hadis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata kaum mukminin. Doa adalah senjata kaum mukminin. Jadi kekuatan kaum mukminin itu juga ada pada doa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, "Innama yansurullaha innama yansurullahu ummati hadza bidhaifihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat itu disebabkan orang-orang lemah dari mereka. Maksudnya adalah kenapa? Maksudnya dari mana? Bidawatihim wa salatihim, ya, disebabkan doa mereka, doa orang yang lemah. Disebabkan senjata yang dimiliki oleh orang yang lemah. Kemudian Ibnu Battal dalam mensyarah hadis ini mengatakan, karena orang yang lemah itu lebih cenderung ikhlas dalam berdoa. Dan juga ketika mereka doa ataupun sholat, mereka lebih kurang memikirkan dunia, yaitu zukhruf ail hayat ad-dunya, yaitu perhiasan kehidupan dunia. Mereka lebih kurang tentang pekerjaan, tentang harta, tentang wanita, tentang hubungan ini itu. Mereka lebih kurang memikirkan itu, tapi mereka lebih memikirkan kepada hajat dan kebutuhan mereka. Nah, orang yang ketika dalam berdoa dia benar-benar menghadirkan rasa butuh dan iftiqor kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebutuhan mereka kepada Allah, maka itu akan menjadi senjata yang semakin tajam dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam menjadikan doa tersebut terkabulkan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sahihnya. Coba di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut kitab Al-Hakim dengan kitab sahih. Kemudian Syekh Ali Al-Harabi rahimahullah hafizahullah mengomentari, maksud dari kitab As-Sahih di sini adalah kitab Al-Mustadrak 'ala As-Sahihain, ya. Penamaan Ibnu Qayyim terhadap kitabnya Imam Al-Hakim ini, kita sering mendengar Imam Al-Hakim kan, beliau punya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Kemudian dalam Ad-Dawa Dawa, Ibnu Qayyim menyebut kitabnya Al-Hakim ini sebagai kitab As-Sahih. Nah, Syekh Ali kemudian mengatakan penamaan beliau kitab Al-Mustadrak dengan kitab kitab Al-Mustadrak dengan sebutan As-Sahih ini merupakan suatu sikap tasamuh dan toleran yang berlebihan. Maksudnya kurang cocok. Kurang cocok. Ibnu Qayyim terlalu toleran dalam menyebut kitab Al-Mustadrak sebagai kitab As-Sahih. Kenapa? Karena kitab Al-Mustadrak di dalamnya banyak sekali hadis dhaif. Banyak hadis dhaif. Walaupun dinisbatkan kepada Al-Mustadrak ala Sahihain, kepada dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi kita tidak layak untuk menyebutnya sebagai kitab sahih begitu saja. Ya. Baik, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ad-du'a'u silahul mu'min, katanya, yaitu doa adalah senjata. Silah itu senjata orang beriman. Tapi ini secara makna sahih. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Seberapa kuat dia berdoa, maka seberapa kuat itulah dia memiliki senjata. Ya. Wa imaduddin, dan merupakan tiang agama. Makanya dikatakan juga solat itu adalah imaduddin. Solat adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, serta cahaya langit dan bumi. Hanya masalahnya, hadis ini bermasalah. Itu dia. Maknanya ini luar biasa. Namun sayangnya hadis ini bermasalah. Masalahnya di mana? Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kemudian Abu Ya'la. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Dan hadis ini dikatakan, dan ini kita mengikuti takhrij dan juga penilaian dari Syekh Ali Al-Harabi, hadis ini sangat dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al-Hasan Al-Hamdani. Ia adalah perawi yang matruk, ditinggalkan, tidak diterima. Ya. Nah, ini juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan ada dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah karya beliau rahimahullah taala. Nah, hadis ini maknanya wallahu alam benar. Namun penisbatan kalimat ini kepada Rasulullah itu perlu ditinjau kembali gitu ya. Jadi maknanya benar, Habibi, maknanya benar ya. Ketika bersanding dengan musibah, nih perhatikan, ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai tiga kondisi yang berbeda. Ini tergantung dari orangnya sebenarnya. Jadi ketika datang musibah, doa itu tergantung juga dari orangnya yang berdoa ini. Kondisi pertama, doa lebih kuat daripada musibah. Itu kemungkinan pertama. Doa lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu, doa mampu mencegah terjadinya musibah. Ya. Maka dari itu, doa mampu mencegah terjadinya musibah. Semisal, jika suatu kampung, ada seseorang terkena wabah misalnya flu burung. Ya, kemudian ditakutkan flu burung tersebut menjangkiti tetangganya dan kemudian menyeluruh kepada seluruh penghuni kampung. Maka orang-orang itu kemudian mereka berdoa. Berdoa benar-benar. Ya, berdoa ketika kita tahu di doa-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian doa tersebut dipanjatkan oleh mereka dengan kuat dan dengan ikhlas. Dengan penghadiran kolbu. Sehingga doa tersebut menjadi lebih kuat daripada musibah. Maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Ya kan? Doa mampu mencegah terjadinya musibah. Itu jika doa tersebut lebih kuat daripada musibah. Nah, doa yang lebih kuat daripada musibah itu juga tergantung dari orangnya. Orangnya ini doanya kuat apa enggak? Maksudnya kuat di sini ikhlas atau enggak? Dan juga dia menguasai makna dari yang dia doakan atau enggak? Gimana? Dan seberapa roja dia, harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa tersebut. Ya. Kedua, kondisi yang kemungkinan kedua, doa lebih lemah daripada musibah. Doa lebih lemah daripada musibah. Ada kemungkinan kedua, doa lebih lemah daripada musibah. akibat dari doa yang lebih lemah daripada musibah, maka doa itu akan terkalahkan. Maghlub. Terkalahkan sudah. Dikalahkan oleh musibah, sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan itu. Ya. Sehingga musibah pun menimpa orang yang bersangkutan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan kebaikan bagi orang yang berbuat baik meskipun kecil kualitasnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan tetapi doa bisa meringankan musibah tersebut meski hanya sedikit. Ya, jika meskipun misalnya doa orang tersebut lemah karena mungkin kurang penghadiran kalbu, penghadiran hati, akibatnya musibah tetap terjadi, namun tetap diringankan, lebih diringankan sedikit kadarnya musibah itu sesuai dengan kadar keikhlasan dia dalam berdoa. Ya, sesuai dengan kadar keikhlasan dia yang minimal dalam berdoa. Ya. Jadi doa lebih lemah, bisa lebih lemah daripada musibah, sehingga terjadilah musibah. Namun tetap Allah ringankan. Kenapa? Karena minimal ada usaha dia itu berdoa. Ya, dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berdoa sama sekali. Maka ketika datang musibah, tidak ada efek dari apapun dia karena tidak berdoa. Kalaupun Allah sembuhkan, misalnya penyakit, itu semata-mata karena rahmat Allah. Udah itu aja. Tidak karena mereka ada usaha. Ya. Kemudian kondisi ketiga, doa ini satu sama lain saling menyerang dan saling berusaha menghilangkan. Ya. Jadi saling berperang satu sama lain antara doa dengan musibah. Ya. Ada hadisnya di sini. Hadisnya tentang doa dan musibah itu saling berperang dan saling melawan satu sama lain, nanti diketahui siapa yang menang. Al-Hakim meriwayatkan dari kitab Al-Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hadharun min qadar, wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah." Sikap puas pada tidak mampu menolak takdir. Ya, seseorang ketika misalnya dia sudah waspada, ya kalau sudah takdirnya sudah. Dia walaupun waspada akan kematian, tetap aja kena kematian. Ya. Makanya orang-orang kafir mereka jauh dari menginginkan kematian. Ya kan? Mereka bahkan kematian itu tidak sama sekali mereka membayangkannya karena mereka cinta dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah mengatakan, ini nih yang kalian jauhkan, ini yang kalian antipati terhadapnya, kematian. Tapi tetap aja kematian akan datang kepada kalian karena sudah ada qadarnya, qadanya. Juga penyakit, sikap waspada, tindakan preventif terhadap penyakit itu tidak sama sekali mampu menolak takdir. Kalau memang sudah takdirnya Allah sebut itu akan terjadi begini, maka sudah terjadi dia. Walaupun sudah berusaha waspada, namun tetap yang namanya berusaha, ikhtiar, waspada itu tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tetap ada nilainya. Cuma ketika sudah memang Allah takdirkan, ya sudah terjadi. Nah, adapun doa, karena ikhtiar sebatas ikhtiar, gitu kan? Usaha sebatas usaha, kata Nabi. Adapun doa, dia memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Bayangkan itu doa manfaatnya dibandingkan sekadar ikhtiar usaha. Doa itu bisa memberikan manfaat kepada hal-hal yang sudah pernah terjadi, telah terjadi, ataupun bahkan yang belum terjadi, bisa bermanfaat doa itu. Sekarang misalnya, kita semua mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan keturunan kita menjadi orang yang berilmu, misal. Maka doa tersebut kan realisasi dari makna doa itu belum terjadi. Tapi kita berharap ini hal yang akan terjadi di suatu masa depan. Akan terjadi nggak? Insya Allah akan terjadi. Itulah efek dari doa. Itulah manfaat doa. Dari sebatas ikhtiar. Seseorang misalnya sudah berikhtiar untuk mendidik anaknya supaya berilmu, namun dia tidak pernah mendoakan anaknya, maka sebenarnya ikhtiar tersebut hanyalah ikhtiar. Enggak akan adanya mengubah takdir. Nanti akan penjelasan mengubah takdir, maksudnya ada penjelasannya. Enggak bakal mengubah. Tetapi kalau misalnya doa itu bisa Allah Subhanahu wa taala akan mengubah takdirnya sehingga menjadi seperti yang didoakan. Ya. Insyaallah nanti ada pembahasannya tentang mengubah takdir. Dikatakan lagi oleh Nabi, pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Ketika musibah turun, doa itu segera menghadapinya. Jadi kita mungkin gambaran kita tidak masuk akal, tetapi bagaimanapun jika kita mengimani hadis ini, maka kita terima aja begitu saja. Tapi nanti ada permasalahan di dalam sanad hadis ini, penghukuman hadis ini ya. Keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Nah, sekarang permasalahannya hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim yang kemudian ini kan hadis di Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Kemudian Imam Az-Zahabi mengomentari bahwasanya dalam sanad hadis ini memang ada yang namanya Zakaria bin Manzur. Dan beliau, Zakaria bin Manzur, katanya Imam Az-Zahabi, para ulama ahli hadis telah bersepakat akan kedhaifan beliau. Jadi sanadnya Imam Al-Hakim dalam meriwayatkan hadis ini adalah sanad yang dhaif karena ada perawi yang dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kemudian Imam Al-Bazzar dan lain-lain. Dan Imam Ibnul Jauzi menyebut hadis ini dalam kitab Al-Wahiyat dan ini termasuk hadis dhaif bagi beliau, yaitu bagi Ibnul Jauzi. Juga Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid itu mendhaifkan hadis ini disebabkan ada Zakaria bin Manzur ini. Nah, hadis Aisyah namun kata Syekh Ali rahimahullah mempunyai syahid, yaitu penguat. Hadis ini mempunyai penguat ya dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal. Namun hadis yang tadi ini kita kan membaca hadis sikap waspada tidak mampu menolak takdir, doa memberikan manfaat kepada hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi, pada saat musibah itu turun doa segera menghadapinya, keduanya saling bertarung hingga tiba hari kiamat. Itu kan hadis dhaif. Namun dalam hadis riwayat Imam Ahmad tidak ada redaksi keduanya lantas saling bertarung hingga datang hari kiamat, itu enggak ada. Ya. Dan juga hadis riwayat Imam Ahmad itu di dalam sanadnya juga yang menjadi penguat terhadap hadis ini, dalam sanadnya ternyata juga ada kedhaifan dan juga keterputusan. Tetapi Imam Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini dalam Sahih Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir itu kitabnya Imam As-Suyuti. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullah mentahkik kitab tersebut. Kemudian dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan beliau menghasankan hadis ini. Taib, jika misalnya kita mengambil dhaif, udah berarti enggak usah begitu dipermasalahkan. Namun bagaimana jika kita misalnya mengikuti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam menghukumi hadis ini sebagai hasan, kita terima. Tetapi kita tidak bisa menafsirkan sesuai semau kita. Bagaimana bala musibah dengan doa itu bertarung, wallahu a'lam. Gitu kan? Kalau misalnya kita mengimani hadis ini dan menganggapnya hasan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Namun bagaimanapun kita tetap meyakini doa itu senjata bagi orang beriman, itu benar. Dan kemudian doa itu juga dia sebagai musuh bagi musibah, itu benar. Ya, sebagai musuh bagi musibah. Kemudian disebutkan juga dalam kitab yang sama yaitu Al-Mustadrak ala sahihain karya Imam Al-Hakim rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Itulah seperti tadi maknanya. Doa akan memberi manfaat kepada apa yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Yang telah terjadi dari kita kan berdoa minta ampun kan? Ya, kita juga minta supaya amalan kita yang ketika itu diberkati oleh Allah. Lah itu bisa bermanfaat bagi amalan yang telah berlalu dan juga amalan yang atau sesuatu atau hal yang belum terjadi ketika kita doakan sekarang pun insyaallah akan memberikan manfaat pada hal tersebut insyaallah ya. Misalnya kita berdoa, ya Allah jadikanlah saya misalnya hafiz Al-Quran dalam kurun waktu misalnya 4 tahun. Itu bermanfaat ya, bukan buat jangka waktu terus, bermanfaat. Misalnya kita sekarang misalnya punya anak. Nah anak tersebut kita doakan sekarang, ya Allah, jadikanlah masa remaja dia bukan masa remaja seperti mayoritas anak-anak sekarang di kota Jakarta ini. Itu bermanfaat gak? Itu bermanfaat. Tapi tentu manfaatnya itu tergantung juga dari keterikatan kalbu kita kepada Allah dan juga rasa iftikor dan membutuhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari diri kita juga. Ya, dilihat dari diri kita. Dan juga dari segi keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala, seberapa yakin kita dia mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita? Seberapa yakin dia? Mata antum perlu dirukyah itu. Diganggu sama syaitan. Masih dalam kitab yang sama, yaitu dari Al-Mustadrak al-Sahihain, dari Thauban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadara illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir, wa inna rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuh. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah ini permasalahan, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti bisakah kita berdoa dan kita berniat untuk mengubah, atau bisakah doa itu mengubah takdir? Ya. Bisa, yaitu takdir yang khusus pada dirinya. Bisa, takdir yang khusus pada hal tersebut. Tetapi takdir umum itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah sama sekali. Nah, jadi begini. Mengubah takdir berarti mengubah keadaan yang sekarang ada misalnya. Jadi kan sekarang takdirnya kita adalah misal takdir kita dalam keadaan kurang harta, fakir gitu kan. Nah, kemudian kita berdoa, ya Allah, berilah saya kekayaan. Ya. Nah, kemudian Allah berikan kekayaan, berarti kan ada takdir yang berubah. Itu maksudnya di situ. Tetapi takdir umumnya yang sudah Allah catat jelas dari awal penciptaan sampai akhir hayat, hari kiamat, sampai akhir semuanya akan kembali ke mana, surga atau neraka, itu semua tidak akan berubah. Ya. Misal juga dikatakan oleh para ulama. Di antaranya misal ini hanya permisalan saja yang diungkapkan oleh ulama. Misal Allah Subhanahu wa taala ya menugaskan seorang malaikat misal untuk menurunkan hujan atau untuk mematikan fulan ya, dan malaikat adalah malaikat makhluk. Malaikat tidak tahu takdir Allah secara sempurna, enggak. Malaikat hanyalah menjalankan perintah dan tugas. Dah gitu aja kan. Kemudian malaikat tersebut pun turun untuk mencabut rohnya fulan yang telah ditentukan. Namun kemudian fulan tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur saya misal. Ya Allah panjangkanlah umur saya. Berdoa. Nah, setelah berdoa itu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Sami'un Basir. Dan Allah mentakdirkan akhirnya untuk mencabut perintah terhadap malaikat maut itu. Nah, akhirnya umurnya fulan yang telah berdoa itu panjang. Dipanjangkan umurnya karena diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya perubahan takdir. Yaitu yang tadinya mau seperti itu, namun kemudian karena doanya dia akhirnya berubah. Namun perubahan ini, ketidakjadian peristiwa ini, itu semua juga sudah ditakdirkan. Jadi gitu maksudnya. Paham enggak di sini? Paham ya? Mas, paham enggak, Mas? Mas Habibi paham? Antum rukyah baca-baca ayat kursi di sini. Jadi kayak Mas Renaldi udah segar sekarang. Udah dirukyah pernah. Ya. Ya, jadi itu seperti itu. Misal juga misal. Hujan ya di suatu desa dan suatu daerah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menurunkan hujan itu. Ya kan? Nah, kemudian hujan itu lebat. Nah, para malaikat kan ditransfer dari jam sekian sampai sekian, sehari misalnya, sehari penuh hujani ini daerah ini. Maka para malaikat ya sami'na wa atha'na, menurut tugas, menurut perintah. Akhirnya hujan itu terus turun. Kemudian Allah kemudian di antara penduduk kampung itu kan kebanjiran misalnya. Nah, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah hentikanlah hujan ini, ya Allah hentikanlah hujan ini, kami mendapatkan musibah banjir dan sebagainya. Kali kita tahu doa itu senjata orang beriman, mukmin. Doa juga merupakan musuh bagi bencana. Nah, kemudian mereka berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat untuk stop. Sudah selesai hujannya. Maka diselesaikanlah hujannya selesai. Itu karena apa? Doanya mereka. Dan tugas-tugas ini, kemudian perintah-perintah ini, semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi perubahan takdir itu sudah Allah takdirkan sebelumnya. Paham gak sini? Baik, itu yang dimaksud dengan merubah takdir. Bukan berarti merubah takdir berarti Allah Subhanahu wa taala, oh, berarti Allah merubah semua rencananya, kemudian apa ya dirubah semua, kemudian enggak, semua perubahan yang terjadi pada takdir itu sudah merupakan bagian dari takdir umum, ya. Ya, tidak berubah. Segala perubahan tidak berubah, ya. Baik, kemudian tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Kata Nabi SAW, "Wala yazidu fil umri illal bir." Dan dalam riwayat lain, "illal bir lil walidain." Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Kebaikan terhadap albir di sini yang lebih tepat ditafsirkan sebagai bakti kepada orang tua dan juga silaturahim kepada kerabat, ya, adik dan kakak atau kerabat orang-orang dekat. Jadi di sini tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Nah, pertanyaannya, usia kok bisa ditambah? Bukankah telah ditakdirkan, gitu kan? Nah, ini yang tadi udah kita bahas. Yang tadi udah kita bahas. Seseorang, misalnya malaikat maut itu diajal, ditugaskan kamu akan diberi ajal nanti pada saat ini. Matinya fulan pada saat ini, nanti cabut pada saat ini. Nah, kan malaikat nanti akan mencabut pada saat itu, pada waktu kapan gitu kan? Diperintahkan oleh Allah. Namun kemudian karena dia ternyata berbakti kepada orang tuanya, kemudian menjalin hubungan silaturahim. Nah, setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala panjangkan lagi durasi hidupnya. Akhirnya malaikat tersebut diperintahkan tidak pada waktu itu, dipanjangkan lagi. Ini kan perubahan. Nah, perubahan seperti ini sudah Allah ketahui sebelumnya. Gitu, ya. Sudah Allah ketahui dan sudah Allah takdirkan sebelumnya perubahan seperti ini, ya. Jadi ini takdir khusus terhadap orang itu, ya. Baik. Sekarang pertanyaan kedua, apakah penambahan umur ini hakikat atau sekadar majaz? Nah, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan pertambahan usia ini hakikoh. Yaitu apa? Terjadi, happening, benar. Maksudnya yang kita tahu pertambahan usia gitu kan. Yaitu panjang umur gitu. Ada juga ulama minoritasnya mengatakan bahwasanya ini adalah majaz. Kenapa mereka berpendapat bahwasanya itu sudah ditakdirkan? Maksud dari panjang umur di sini bukanlah panjang umur hakikatnya umur bertambah, bukan. Tetapi panjang umur yang maksud adalah rizkinya diperluas. Rizkinya diperluas. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun wallahu alam, yang lebih tepat dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan umurnya secara hakikat, benar. Seperti yang tadi Anda ceritakan, Anda misalkan seperti tadi malaikat maut dan semacamnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bisa dipanjangkan umurnya secara hakikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sungguh seorang benar-benar akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang ia kerjakan. Dosa yang kita kerjakan itu bisa menghalangi kita dari rizki, ya. Kalau misalnya kita sekarang merasa terhalangi dari rizki, nah itu bisa jadi disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ya. Bisa jadi disebabkan oleh hal tersebut, ya. Kita kekurangan uang, kefakiran, itu bisa jadi karena dosa sebelumnya. Bisa juga karena mungkin dulu kita telah mencuri misalnya, kemudian Allah balas. Kita telah mencuri, kemudian taubat, kemudian Allah balas sekarang dengan kefakiran. Bisa. Jadi rizki itu kan banyak. Rizki misalnya juga pakaian. Misalnya pakaian kita kurang, itu mungkin karena dosa kita. Ya. Makanya untuk menambah rizki dan untuk benar-benar meminta rizki itu, kita meminta apa? Istighfar. Kita meminta ampunan. Sebagaimana di surat Nuh kan? Di surat Nuh apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku mengatakan, itu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru. Beristighfarlah kalian. Innahu kana ghafaro. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa balasan dari istighfar? Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian langit akan diturunkan dengan darinya hujan, curah hujan yang lebat. Kemudian wayumditkum bi amwalin, dan akan dibentangkan kepada kalian harta-harta, wabanin dan anak-anak. Nah, ini bagi orang-orang yang misalnya kere atau miskin, kekurangan pekerjaan, yaitu istighfar banyak-banyak. Tapi istighfar tentu juga dia harus ikhtiar. Jangan istighfar toh kemudian nunggu ah nanti bakal ada orang yang menawarkan pekerjaan, enggak gitu. Harus ikhtiar juga, tapi dimudahkan oleh Allah. Nah, kemudian wabaniin dan juga anak-anak. Misalnya seseorang udah menikah 5 tahun tapi belum punya belum dikaruniai oleh anak. Kemudian diperiksa oleh dokter, oh ternyata ini mandul misalnya. Nah, sekarang yang menyebabkan mandul itu siapa? Ya itu yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa membuat dia tidak mandul lagi siapa? Ya Allah, hanya Allah. Siapa lagi? Enggak mungkin dirinya bisa membuat tidak mandul lagi, enggak mungkin. Kemudian istighfar, minta sama Allah taubat. Mungkin ini karena dosa sebelumnya dia melakukan sesuatu, misalnya minum khamr atau minum zat-zat yang haram kemudian menyebabkan kemandulan dan semacamnya, mungkin itu. Nah, kemudian dia beristighfar minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala kan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Razzaq, kan Maha Pengampun, Maha Merahmati dan juga Maha Memberi Rizki, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar gitu kan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan bagi kalian itu apa? Taman-taman. Jannati wa yaj'al lakum jannati wa dan juga anhar. Dan juga anhar artinya apa? Sungai-sungai. Ya, itu hal-hal tersebut yang bersifat duniawi itu datang karena apa? Karena orang itu memulai dengan istighfar, ya. Makanya istighfar itu penting, ya. Hah? Ya. Oh, ya. Kemudian terus menerus dalam doa. Ini di grup WhatsApp udah ada nih fotonya. Kalau misalnya lihat di grup WhatsApp aja, dibaca sekali. Sikap terus menerus dalam berdoa, termasuk obat penawar yang amat bermanfaat bagi umat manusia. Itu sikap terus menerus berdoa. Jadi berdoa enggak sekali aja, tapi dia terus menerus istiqomah dalam berdoa. Yang namanya istiqomah dalam beramal soleh itu sama dengan menyatakan keseriusan dia dalam mengamalkannya, ya kan? Seseorang yang cuma hanya sekali-kali aja, occasional dan juga temporary saja, kadang-kadang aja kalau lagi mau aja, itu berarti dia tidak serius. Tetapi jika seseorang terus konsisten, itu menunjukkan keseriusan. Ya. Nah, dalam berdoa, kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, benar-benar butuh, namun hanya sekali saja meminta, itu malah kurang sopan. Ya kan? Tetapi misalnya kita meminta kepada Allah sekarang, kemudian nanti kita ingat lagi, kita langsung minta kepada Allah. Kemudian ingat lagi, kita minta kepada Allah. Jadi berkali-kali doa, itu menunjukkan konsistensi dalam berdoa. Nah, konsisten dan terus-menerus dalam berdoa ini adalah salah satu sebab terkuat yang bisa membuat doa itu terkabulkan. Ya. Kalau misal antum adalah seorang kepala sekolah. Kemudian ada di antara calon siswa itu pintar dia. Dia sudah berusaha mengerjakan, namun qadarullah tugasnya tidak menyatakan dia lulus untuk seleksi masuk sekolah. Kemudian dia pun berbicara kepada antum sebagai paswa. Saya sudah berusaha, Pak. Saya sudah berusaha benar-benar belajar. Dan saya merasa bahwasanya jawaban saya itu benar semua gitu. Kemudian antum enggak, udah antum keluar aja. Besoknya datang lagi. Saya ingin sekali, Pak, sholat. Saya ingin sekali sekolah di sini, Pak. Udah antum keluar lagi. Besok datang lagi. Itu menunjukkan oh ini serius ini. Sebenarnya dia mau benar-benar untuk sekolah di sini. Maka hati kita pun akan apa? Merasa oh ini orang benar ini, serius dia ini. Nah, kemudian akhirnya kita datangkan lagi, kemudian ya udah kita kabulkan permintaannya. Ya. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya Maha tahu. Sebelumnya juga Allah Maha tahu dia itu sebenarnya serius apa enggak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita semua, yaitu bahwasanya sesuatu jika diupayakan dengan konsisten, berulang-ulang, ya, dan dengan upaya ikhtiar yang benar, itu lebih berharga dibandingkan kalau misalnya kita sekali aja langsung dapat, ya kan? Kita sekali langsung dapat kenikmatan, itu biasanya kufur nikmat jadinya. Orang yang sekali doa langsung dikasih oleh Allah banyak, itu rata-rata ya, kalau kita lihat dan juga untuk diri kita, rata-rata itu dia tidak bersyukur kemudian. Karena apa? Merasa Allah telah memulihkan saya, udah enak nih, kan? Enak. Fayaqulu rabbi akraman, kan? Allah telah memulihkan saya. Kemudian kalau misalnya ditimpa musibah sedikit, fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakan saya. Itu orang-orang yang tergesa-gesa seperti itu. Makanya terus, terus, terus kita konsisten dalam berdoa. Itu berdoa. Dalam thalabul ilm juga harus seperti itu. Terus menerus dalam mencari ilmu ya. Kemudian Ibnu Majah dalam kitab sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih. Namun hadis ini sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga oleh At-Tirmidzi, juga oleh Al-Bukhari, namun bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tetapi dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Inilah salah satu bukti di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad pun ada hadis dhaifnya, dan itu tidak masalah karena memang Imam Al-Bukhari dalam kitab tersebut tidak menetapkan kriteria sahihnya dalam kitab tersebut, enggak. Ya, jadi hadis ini dhaif secara sanad, namun kemudian sanad ini dikuatkan oleh hadis riwayat lain. Ya, nanti akan ada. Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Ini jika dalam sesuatu yang diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Kita tiap hari meminta kepada Allah hidayah, bukan? Hidayah. Ya. Tetapi kalau misalnya seseorang membaca begitu saja, membaca surat Al-Fatihah begitu saja tanpa adanya penghadiran kalbu, itu sama-sama dengan tidak meminta sebenarnya. Jadi yang namanya doa membutuhkan penghadiran kalbu. Nah, penghadiran kalbu membutuhkan apa? Membutuhkan pemaknaan, ngerti gitu loh apa yang dia doakan. Orang yang misalnya berdoa, hadir kalbunya itu berusaha hadir, tapi dia enggak ngerti apa yang dia doakan, ini sebenarnya sama aja bohong. Dia apa yang dia doakan gitu kan. Dia bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dia enggak ngerti makna dari doa itu. Dia doa apa enggak tahu ini. Ini ibarat orang yang ngomong tapi enggak ngerti. Orang yang ngomong kepada raja tapi enggak ngerti apa yang dia omongin. Itu raja gimana? Kamu ngerti enggak siapa yang kamu omongin? Kan raja bilang gitu. Nah, kita juga dalam meminta kepada Allah, kita harus mengerti apa yang kita doakan. Ya kan? Harus mengerti apa yang kita doakan supaya sempurna doa tersebut. Maka bagaimana mungkin orang menjadi khusyuk tanpa mengerti apa yang dia omongi? Ya kan? Baik. Disebutkan pula dalam Sahih Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'a'i ahad." Jangan kalian lemah dalam berdoa. Nah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa karena dikarenakan doa, enggak ada. Karena doa kemudian dia binasa, enggak. Lemah dalam berdoa ini bisa bermakna pertama, lemah dalam memaknai doa tersebut, ya kan? Yaitu enggak ngerti maknanya, jangan. Ngertilah maknanya dengan kuat. Kedua, lemah dari sisi penghadiran kalbu dalam mendoakan, dalam berdoa. Kalbunya lemah enggak kalau berdoa tuh kalbunya harus hidup benar-benar bahwa saya di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lemah yang ketiga tafsirannya, jangan lemah dalam artian tidak konsisten dan tidak terus-menerus, ya. Orang yang tidak terus-menerus dalam berdoa itu menunjukkan doanya pasti lemah. Ya kan? Apalagi kalau baru sekali doa, kemudian menunggu enggak dikabulin, dia langsung bilang ke orang-orang, "Saya udah berdoa tapi enggak dikabulin." Nah, ini namanya orang yang mustajil, orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa. Ya. Jadi tiga tadi tafsiran, lemah ini bisa ditafsirkan yaitu lemah dalam segi pemaknaan. Kedua, lemah dalam segi penghayatan. Ketiga, lemah dalam segi pengulangan doa, terus-menerus dalam berdoa. Al-Auza'i menuturkan dari Az-Zuhri, dari Urwah. Urwah siapa ini? Udah pernah kita bilang dalam Sahih Bukhari, Hajjah Sahih Bukhari. Urwah siapa? Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Zubair. Masa antum lupa sih? Urwah bin Az-Zubair, ya kan? Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair. Insyaallah besok akan kita ini Az-Zuhri itu siapa? Besok akan kita ini. Kan sanadnya hadis ketiga itu kan? Dari siapa aja, ha? Enggak masuk. Enggak ada kemarin, enggak ada alasan. Harus ada ilmunya ada walaupun orang enggak ada di sini. Ah, dari siapa? Bakhtiar dari siapa? Sanadnya hadis ketiga. Hah? Abdullah bin Yusuf itu hadis kedua. Yahya bin Bukair dari siapa? Al-Layth bin Sa'ad. Kemudian dari siapa? Dari Uqail. Nah, dari Uqail kemudian dari siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Urwah bin Az-Zubair. Kemudian dari Aisyah. Itu sanadnya hampir mirip dengan ini. Az-Zuhri, Urwah, Aisyah. Kan? Tapi ini dari Al-Auza'i. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa. Baik dia mengulang di ketika itu atau dia mengulang di momentum lain. Misalnya antum berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi jangan tergesa-gesa. Diulang dengan penghayatan. Allah Subhanahu wa taala menyukai hal tersebut. Tetapi hadis ini lagi-lagi hadis ini bermasalah dari segi sanad. Ya. Perawinya matruk. Dan juga bisa jadi ini ada hadis yang mudallas dan hadis matruk. Berarti hadis ini dhaif. Tetapi maknanya benar. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang terus-menerus dalam berdoa, mengulang-ulang ya. Kemudian di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad rahimahullah disebutkan bahwa Qatadah menukilkan penuturan Muwarriq tentang seorang hamba mukmin yang senantiasa berdoa kepadanya. Muwarriq radhiyallahu rahimahullah menuturkan, "Saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan bagi orang mukmin dalam hal berdoa kecuali seperti seseorang di atas kayu yang tengah mengapung di lautan." Fahami lagi nih. Saya tidak pernah mendapati suatu perumpamaan. Jadi gini, orang yang beriman dalam berdoa itu umpamanya seperti apa sih? Orang yang beriman yang berdoa itu seperti seseorang ya di atas kayu mengapung di tengah lautan. Jadi apa? Benar-benar orang mukmin itu berdoa benar-benar minta benar-benar. Kalau misalnya itu mengapung di kayu gitu saja di tengah lautan, di tengah gulita malam misalnya, antum pasti ya Allah ya, minta benar-benar. Gak mungkin antum minta ya Allah tolonglah saya. Kok enggak ada sih, kan saya udah berdoa. Nah kayak gini mah enggak sopan kan? Masih mesti harus ya Allah minta, benar-benar minta. Benar itu seperti itu perumpamaannya, ya. Kemudian lanjut Muwarriq, orang mukmin itu mengucapkan doa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, kemudian minta apa gitu. Sungguh-sungguh benar-benar. Nah, orang itu berharap semoga Allah menyelamatkannya. Nah, itu adalah perkataan dari Muwarriq, dari Muwarriq rahimahullah taala. Baik, jadi itu dari kajian Adda wa Dawa pada kali ini, kajian keempat. Insyaallah pada pekan depan hari Senin kita akan melanjutkan permasalahan tentang tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa dan juga pembahasan tentang waktu-waktu terkabulnya doa. Waktu-waktu terkabulnya doa itu ada sekitar mungkin kita akan membahas sampai 2 atau 3 kajian ya. 2 kajian mudah-mudahan insyaallah taala. Kita tutup dulu kajian doa dawa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.